بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini udah biarin sini dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin far'un wa jangan wa lil hurril muslimi ayyata amatahu al-kitabiyyata duna majusi duna al-majusiyyata wal-wathaniyah aitibaran bin nikahi wallahu alam. Ini bagian terakhir, baris terakhir yang kita baca di hari yang kemarin. Dan ini perlu diurai bahwa ini penjelasannya cukup apa namanya? Turun, turun. Mukibur. Ini ada nih di sini nih. Nih. Itu halus-halus itu. Cuma kibu. للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا بالنكاح. Jadi salah satu sebab yang mana laki-laki boleh menggauli perempuan di luar pernikahan adalah milkul yamin. Bukan salah satu, ya, satu-satunya sebab di mana orang boleh menggauli wanita di bawah kuasanya selain pernikahan adalah milkul yamin, yaitu kepemilikan budak. Tapi ini disyaratkan bahwa kepemilikan budak itu syarat di mana dia boleh menggauli, tentu pertama milkul yamin, ini di luar pernikahan. Pertama milkul yamin, bahwa memang budak perempuan tersebut betul-betul punya dia, begitu. Yang kedua syaratnya bahwa budak perempuan yang digauli itu hanya boleh budak perempuan muslimah atau kitabiyah, Yahudi dan juga Nasrani. I'tibaran bin nikah, ngikutin hukum nikah. Sebagaimana syariat Islam membolehkan nikah dengan kitabiyah, tapi tidak membolehkan nikah dengan perempuan majusi atau juga perempuan wasaniyah, penyembah berhala. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ini penting lagi. Budak yang digauli itu bukanlah orang yang memang diharamkan untuk digauli. Diharamkan untuk digauli seperti, apa namanya, budak itu ternyata diketahui bahwa dia adalah saudari sesusuannya. Budak itu ternyata bibinya. Budak itu ternyata, apa namanya, saudarinya. Orang yang ketahuan belakangan bahwa budak perempuan yang dia beli itu adalah kerabat dia, maka pembeliannya itu jadi kemerdekaan. Jadi saya nih punya duit katakanlah 1M gitu. Saya lihat itu ada budak saya suka, saya beli dengan nilai 1M. Kemudian budak tersebut jadi budak saya. Kalau ternyata kemudian diketahui ternyata perempuan ini termasuk kerabat saya, kerabat mahram begitu ya, maka pembelian itu jadi pembebasan. Jadi saya enggak berhak untuk membuat dia jadi budak lagi. Karena saya belinya itu sudah jadi merdeka sebab dia adalah kerabat. Jadi itu syarat di mana budak boleh digauli. Pertama, milkul yamin, betul binik dia. Yang kedua, dia muslimah atau kitabiah. Yang ketiga, dia bukan mahramnya. Kan begitu, bukan mahramnya. Nah, budak yang kemudian digauli lalu melahirkan anak begitu, maka budak ini namanya ummul walad. Waladnya, anak yang dihasilkan dari budak yang digauli oleh tuannya yang benar, jadi bukan selingkuh, tuan benarnya, anaknya merdeka. Dan ini mujma' alaihi. Dalam kitab Al-Ijma' Imam Ibn Al-Munzir, seluruh ulama sepakat, beliau mengatakan demikian bahwa anak yang dilahirkan dari budak perempuan yang digauli oleh tuannya, maka anaknya merdeka. Ibunya namanya jadi ummul walad. Atau beberapa ulama nyebutnya suriyah. Nah, tapi yang paling patensi ummul walad. Ummul walad itu budak perempuan yang sudah memiliki anak dari tuannya. Kalau suriyah, suriyah itu budak yang digauli tok gitu. Punya anak apa kalau belum punya anak namanya suriyah. Tapi kalau sudah punya anak namanya ummul walad. Nah, status anaknya jadi merdeka dan umur walad ini enggak boleh dijual kalau udah punya anak. Karena dia enggak boleh dipisahkan dari anaknya. Enggak boleh dijual. Enggak boleh dijual sekaligus dia nanti jadi merdeka ketika si tuannya wafat. Gitu. Jadi ketentuan umur walad dalam pandangan fikih Islam, umur walad ini nih budak yang punya anak dari tuannya namanya umur walad. Umur walad ini tidak boleh dijual. Kemudian yang kedua, dia jadi merdeka nanti setelah si tuannya wafat. Begitu. Hatta sampai pun kalau si budak ini selingkuh, artinya udah punya anak nih. Udah punya anak dari tuannya. Kemudian satu waktu dia selingkuh misalnya. Selingkuh kepada budak yang lain. Atau selingkuh kepada orang merdeka yang lain. Begitu. Maka anak hasil perselingkuhannya itu juga ngikutin hukum ibunya, ngikutin hukum ummul walad yang akan merdeka nanti ketika si tuannya meninggal dunia. Itu namanya ummul walad. Nanti akan sampai pada pembahasan ummul walad. Tapi satu baris ini nih, ini mestinya tidak diselesaikan sebegitu saja di hari yang kemarin. Jadi butuh penjelasan bahwa ummul walad ini punya hukum yang berbeda. Kalau udah punya anak, kalau belum punya anak namanya suriyah gitu. Namanya namanya suriyah. Far'un, langsung ke halaman selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustazul Kifli, ahlan Pak Iwan. Man istama'at fihi syurutu. Siapa yang terkumpul di dalam dirinya syarat-syarat tadi, syarat di mana boleh menikahi budak perempuan, gitu. Artinya kan dia adalah orang yang enggak punya mahar untuk perempuan merdeka. Kemudian dikhawatirkan jatuh pada perzinahan. Yang ketiga, enggak ada perempuan yang mampu dia nikahi. Kemudian yang keempat, apa tadi? Dia tidak punya perempuan manapun yang di bawah kuasa dia. Yang kelima, budak yang dinikahi haruslah budak muslimah begitu. Antakunal amatu almankuhatu muslimatan. Kalau terpenuhi syarat ini kan berarti dia boleh nih nikah sama budak. Walaupun boleh sama budak, laisa lahu nikahu amatin saghiratin, tapi dia enggak boleh nikah sama budak yang kecil. Atau budak perempuan yang masih kecil, yang belum bisa digauli. Gitu, enggak boleh. Nikah, laisa lahu nikahu amatin sajiratin latuta. Dia tidak boleh menikah, walaupun dia sudah terpenuhi syarat sah. Syarat di mana dia boleh menikah dengan budak, tapi budaknya enggak boleh budak anak kecil, latuta yang belum bisa digauli. Fil alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Liannahu la ya'manal anat. Karena yang kayak gitu tuh tidak membuat dia terbebas dari kekhawatiran perzinahan. boleh nih nikah sama anak amah karena dia khawatir jatuh pada perzinahan, dia nggak punya duit buat mahar orang merdeka, ya udah boleh nikah gitu. Ternyata nikahnya sama anak kecil. Kan ujung-ujungnya dia tetap khawatir jatuh perzinahan juga karena anak kecil belum bisa digauli, belum bisa bersama laki-laki lain. Waman ba'duha hurun karraqiqati, waman ba'duha hurun, siapa perempuan yang setengah dirinya merdeka, ini muba'ad namanya, budak muba'ad, siapa yang setengah dari dirinya merdeka, karraqiqati, hukumnya sama seperti budak perempuan yang pada umumnya. Artinya boleh atau tidaknya dia dinikahi, ya sama begitu. Yaitu dia harus muslimah begitu. Dan seterusnya. Falayan kihuha hurun, maka tidak boleh dinikahi itu budak muba'ad. Dinikahi oleh orang merdeka illa biwujudi syuruti, kecuali dengan ditemukan. Ada syarat-syarat boleh bagi laki-laki tersebut. Walau qadira ala nikahil muba'adati, kalau seandainya dia mampu, ada orang, ini kan kalau merdeka mahar sekian, perempuan merdeka mahar sekian. Tapi kalau perempuan yang setengah merdeka, setengah budak, nih mahar cuma segitu doang. Kan gitu. Ini masalah mahar lebih rendah. Dan dia mampu nih punya duit buat itu. Walau qadira, kalau ada orang mampu, ada nikahil muba'adati, untuk nikah dengan budak muba'ad, budak yang setengah merdeka, setengah budak, fahal yubahu lahu nikahur raqiqatil mahdhah, apakah dengan demikian dia masih tetap boleh menikah dengan budak yang beneran budak, seluruh badannya budak, mahdhah begitu. Fihi taraddud, dalam hal ini ada kebingungan, taraddudun li imamil haramain, dari Imam Al-Juwayni Bahrul Madhab. Ada kebingungan apakah boleh atau tidak boleh ya. Jadi maharnya perempuan merdeka katakanlah 20 juta. Misalnya 20 juta. Kalau muba'ad setengah merdeka setengah budak, maharnya biar berapa? Dia mah 300 ribu juga bisa. Punya nih di 300 ribu. Apakah dengan punya 300 ribu itu membuat dia tidak boleh nikah dengan budak mutlak, tapi harus budak yang muba'ad aja gitu. Fihi taraddud, padahal tadi kita singgung tuh di awal, waman ba'dhuha hurrun karraqiqati, siapa perempuan yang setengah badannya merdeka, dia hukumnya sama seperti raqiq, seperti yang seluruh badannya budak. Tapi ada taraddud li imamil haramain, Imam Al-Juwayni ada confuse kalau bahasa kerennya begitu. Maksudnya Imam Al-Haramain tidak merajihkan pendapat boleh atau tidak boleh. Jadi dua-duanya ada dalam Bahrul Madhab, cuman beliau tidak merajihkan mana yang unggul, mana yang marjuh begitu. Kenapa ada taraddud? Kenapa Imam Al-Haramain tidak menetapkan pendapat yang sahih? Li'anna irqaqu ba'dil waladi ahwanu min irqaqi kullihi. Karena kan tadi ya, ini ketentuan yang saya juga masih belum ngerti. Kenapa budak yang dinikahi laki-laki merdeka, anaknya tetap budak gitu. Tapi kalau dia digauli oleh tuannya, anaknya merdeka. Mungkin nanti ketemu jawabannya gitu. Jadi kan ketetapan ulama ijma bahwa yang namanya anak yang dilahirkan dari budak perempuan yang digauli oleh tuannya sendiri, itu jadi merdeka gitu. Tapi kalau dia dinikahi oleh orang lain yang bukan tuannya, dinikahi itu kemudian lahir, maka anaknya tetap ngikutin ibunya begitu. Emang hukum anak nih ini agak unik begitu. Termasuk anak hewan dalam hal kenajisan. Jadi kalau ada anak yang dihasilkan dari dua hewan, yang satu najis, yang satu tidak najis, maka dia ngikut akhassul bahimatain, paling hina hewan, maksudnya status yang paling rendah yaitu najis. Ada anjing kawin sama kucing, lahir tuh cingjing, kucing anjing, maka kucingnya tuh ngikutin hukum anjing, najis itu. Akhoss akhasul bahimataini gitu. Tapi kalau soal agama, ngikutin yang paling tinggi agamanya. Gitu. Ada apa namanya Muslim nikah sama Nasrani, maka dia jadi Islam. Atau ada Nasrani nikah sama Majusi misalnya. Nasrani sama Majusi, Nasrani yang lebih tinggi karena dia agama samawi kan begitu. Jadi dia Nasrani. Nah, cuman yang bahasa budak ini tetap ngikutin ibunya. Nah, Imam Al-Haramain mengatakan kalau dia mampu untuk bayar mahar muba'adhah, apakah dia masih tetap boleh nikahin ammah? Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak dijawab secara gamblang bahwa itu boleh atau tidak boleh oleh Imam Al-Juwayni? Karena Imam Al-Juwayni berpikir li anna irqaqa ba'dil waladi ahwanu min irfaq kullihi. Karena menjadikan anak itu budak sebahagiannya ahwan. Ahwan itu maksudnya tidak lebih mulia daripada menjadikan anak itu budak seluruhnya. Kan karena emaknya mubaat, maka anaknya juga jadi mubaat itu. Emaknya kan mubaat nih, lahir itu jadi mubaat juga. Maksudnya kata Imam Al-Juwayni, membuat anak setengahnya merdeka dan setengahnya budak, itu tidak lebih mulia daripada membuat itu dia jadi budak sepenuhnya. Jadi sama-sama jeleknya. Maka karena sama-sama jeleknya, Imam Al-Juwayni ini tidak merajihkan apakah dia boleh atau tidak boleh. Karena hasilnya kan sama. Orang kalau nikahin ammah mahdhah, anaknya jadi budak. Sama seperti ibunya. Kalau dia nikahin mubaat, anaknya kan juga ngikutin mubaat juga. Jadi nggak ada yang lebih bagus. Gitu. Bikin dia budak sepenuhnya ya jelek. Bikin dia setengahnya budak juga sama aja. Gitu. Wamin sama, kalau di sini difutut, wamin sama, difututnya wamin sama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, wamin sama law qadira ala muba'adatin lam tahilla lahul amah. Dengan demikian, maka kalau dia punya duit untuk mahar muba'adah, maka dia tidak halal nikah amah. Artinya ahwan itu artinya lebih muda. Lebih muda itu maksudnya lebih baik. Ini versinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Kalau Imam Al-Juwayni mengatakan ya begitu, sama aja. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjadikan anak itu setengah merdeka, lebih muda, artinya lebih baik. Maka kalau dia punya mahar muba'adhah, dia nikah sama muba'adhah bukan dengan ammah begitu. Wa idza jaa waladun minal amatil mankuhati fal waladu raqiqun li malikiha. Itu. Kalau kemudian anak lahir daripada ammah, daripada budak yang dinikahi tersebut, maka fal waladu, maka anaknya raqiqun, anaknya juga budak li malikiha, untuk tuannya. Jadi perempuan punya tuannya, anak lahir juga punya tuannya. Sawa'un kana zawju hurran, baik itu suaminya adalah hurran arabian, merdeka orang Arab. Saya belum baca nih tentang Arab. Jadi kan Arab itu kan aslinya dari keturunan Adnan. Jauh sebelum setelah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Au ghairahu. Jadi kalau kita nyebutnya Arab sekarang tuh Arab manatqa bil lughah al arabiyah. Siapa kaum yang ngomongnya pakai bahasa Arab tuh Arab gitu. Lebanon bukan Arab, karena ada orang Lebanon kagak ngomong Arab itu. Yang ngomong Arab jazirah, semenanjung jazirah. Kuwait, Yaman, Dubai. Bahkan Lebanon kagak sih. Lebanon ngomong Arab kok enggak ya? Setahu saya sih enggak. Irak, Iran tuh udah bukan Arab lagi. Gitu. Jadi maksudnya anak yang dihasilkan dari perempuan budak yang dinikahi itu anaknya tetap budak. Jadi punya tuannya begitu. Walaupun sawa'un kana zawju, sama aja hukumnya, walaupun la suaminya adalah hurun, orang merdeka dari kalangan orang Arab, au ghairuhu, atau bukan orang Arab. gitu. Kenapa disebutin gini? Li'anna fil qadim. Karena dalam pandangan al-qadim, pandangan madhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i, anna al-Arab. Nanti kita teliti siapa Arab. Saya lupa baca itu Arab. Tapi memang sejarahnya agak rumit gitu. Arab tuh dari mulai keturunan siapa? Kan gitu. Apakah dari keturunan Ibrahim alaihissalam? Atau setelahnya itu ada namanya keturunan Adnan. Ada namanya Qahtan, kan begitu. Nah, jadi tapi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i al-Qadim, annal Araba la yajri 'alaihi mirq, bahwasanya kalau orang Arab itu tidak berlaku bagi diri mereka perbudakan. Jadi Arab itu semuanya merdeka, begitu. Fa yakunu waladul Arabi, maka jadilah itu anak yang dihasilkan dari laki-laki Arab. Ala hadza, dengan pernikahan begini walaupun ibunya adalah budak, dia hurwan, dia jadi merdeka. Ini pendapat Imam Syafi'i al-Qadim. Tapi pendapat terbagunya setelah beliau di Mesir tidak dibedakan apakah dia Arab atau bukan Arab. Ya pokoknya kalau lahir itu anak dari pernikahan antara orang merdeka dan perempuan budak, anaknya jadi budak, ngikutin ibunya, jadi milik tuannya. Wahal 'ala zawji qimatuhu kal maghruri am la syai'a 'alayhi. Wahal 'ala, ini maksudnya kalau kita pakai pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan orang Arab tidak berlaku perbudakan bagi dirinya, maka anaknya itu jadi anak apa namanya merdeka. Nah, kemudian ternyata diketahui bahwa si budak ini, jadi artinya kan kalau mau ngikutin pendapatnya Imam Syafi'i yang jadid begitu, ini kan gak berlaku nih pendapat qadim. Pendapat barunya adalah Arab bukan Arab, tetap budak. Terus kalau saya nih, bapak, saya misalnya laki, Arab misalnya, nikah sama budak perempuan. Saya pengen anak saya itu jadi merdeka, begitu. Anak saya jadi merdeka, gitu. Kalau pakai pendapat jadid kan enggak. Iya, pendapat jadid kan jadi budak. Kan saya mau jadi anak saya merdeka. Nah, kalau kemudian apa pengen jadi merdeka, wahal 'ala zauji, apakah bagi laki-laki qimatuhu, gitu. Bayar nilai anaknya, begitu. Bayar nilai anak untuk jadi merdeka, amla syai'a alaihi, atau enggak perlu bayar karena saya Arab. Karena saya Arab ya jadi merdeka begitu. Kal magrur, seperti magrur. Magrur itu adalah laki-laki yang ketipu. Tahu enggak laki-laki ketipu? Dia lagi nyari bini nih. Tidak datang tuh ada laki-laki nih, gue punya perempuan nih, cakep nih. Perempuannya dibilang merdeka begitu. Dia demen. Ya udah tuh maharnya berapa? Besok kita nikah bla bla bla gitu. Nah, jadi dah tuh nikah. Ternyata 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan ketahuan ternyata ini perempuan budak begitu. Itu magrur, dia ditipu gitu. Nah, kalau dia ini budak begitu, maka anak yang dihasilkan kan jadi budak nih. Karena ketipu kan dia. Karena dia ketipu, maka dia harus bayar kalau dia pengen anaknya merdeka. Dia bayar nilai anaknya sebagai pembebasan. Gitu ya, tadi di awal kita bahas bahwa perbudakan itu kalau ternyata pembelian kita terhadap budak, ketahuan bahwa budak itu kerabat kita, itu jadi pembebasan. Nggak jadi budak, itu jadi pembebasan kita. Gitu. Jadi ketika kita beli, nggak jadi budak tuh orang, tapi jadi merdeka. Itu namanya magrur. Nah, ini pakai pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Saya apa namanya orang Arab begitu. Orang Arab punya anak dari budak perempuan kan merdeka. Enggak, itu qaul qadim. Sekarang qaul jadid. Ya qaul jadid berarti tetap budak. Terus apa dong saya? Boleh enggak anak saya dari merdeka? Saya kudu bayar seperti orang magrur gitu ya, orang yang ditipu. Atau ternyata enggak usah bayar karena saya orang Arab gitu. Fahal, mudah-mudahan paham. Wahal ya ala zawji kimatuhu kal magruri amla syai' alaihi li anna sayyida, karena si sayyid, si tuan, si punya budak tersebut, hina zawwajaha arabian, ketika dia menikahkan anak, ketika dia menikahkan budaknya perempuan tersebut arabian kepada laki-laki Arab, radhiya fihi, dan dia meridai itu. meridhoi dalam arti bahwa dia juga merelakan bahwa anak yang dilahirkan itu jadi merdeka sebagaimana Arab yang tidak berlaku bagi mereka perbudakan. Qaulani ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ya tadi ngikutin qaul qadim apa qaul jadid. Kalau qaul jadid ya tetap jadi budak gitu. Maka kudu bayar. Tapi kalau pakai qaul qadimnya, gimana? Benar enggak sih sih? Kalau pakai qaul qadim, kalau dia orang Arab, anaknya jadi merdeka. Karena Arab tidak berlaku perbudakan, karena jadi merdeka enggak usah bayar apa-apa nih anak gua merdeka gitu. Tapi kalau dia bukan orang Arab, maka jadinya budak. Itu qaul qadim. Tapi qaul jadidnya Imam Syafi'i enggak dibedain Arab apa bukan Arab. Pokoknya kalau dia nikah sama budak, budak yang punya anak, anaknya jadi punya tuannya. Jadi tetap budak. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surdi Arafah. Ahlan bikum. Walhasil, lalu dari apa yang kita baca, hasilnya anna syurutha nikahil amati arba'atun. Bahwa syarat sah. Syarat sah apa? Syarat boleh. Syarat kebolehan untuk menikahi budak perempuan itu ada empat. Alla yajida sadaqa hurratin. Dia tidak punya mahar yang senilai untuk mahar perempuan merdeka. Wa ayya khafa zina. Dia adalah orang yang dikhawatirkan jatuh pada perzinahan. Wa alla yakuna tahtahu hurratun salihatun lil istimta. Dan dia tidak punya di bawah kuasanya perempuan merdeka yang saleh untuk dia gauli. Wa antakunal amatu muslimah, dan amahnya harus muslimah gitu. Amahnya budak perempuannya harus budak perempuan muslim. Wallahu a'lam. Far'un cabang masalah. Kita lanjutin. Nakahal hurrul amata bisyurut. Ada orang laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan bisyurut dengan syarat yang sudah terpenuhi. Empat tadi syarat tertentu. Dia enggak punya mahar. Kemudian dia khawatir zina. Kemudian dia enggak punya perempuan di bawah kuasanya yang bisa digauli. Yang kelima, yang keempat, dia adalah budaknya muslimah. Ini nikah nih, jadi nih. Katakanlah namanya Maulana. Maulana muslim, enggak punya duit, tapi ada ditawarin sama temannya budak perempuan. Nikah dia sama budak perempuan namanya Laila. Budak namanya Laila kecakapan. Ini mah hukum budak butuh kagak butuh, soalnya sekarang udah gak ada budak. Cuman kan hukumnya belum pernah dihapus. Satu waktu bakal balik lagi, kan begitu. Kan katanya, kata orang-orang, sejarah akan terulang, kan. Siapa tahu ntar. Iya, kita perang sama siapa, menang kita, itu kan perempuan-perempuannya jadi budak. Ini ya, perang lawan Amerika, begitu. Itu artis-artis Amerika jadi budak. Ariana Grande jadi budak kita. Kan lumayan kan. Ada orang nikah sama budak. Summa aisar. Kemudian dia diberikan oleh Allah kemampuan. Nggak punya nih duit. Nikah sama budak akhirnya. Tapi kemudian lama-lama punya duit nih. Lama-lama dia punya duit. Punya duit. Cukup duitnya untuk buat mahar perempuan merdeka. Wanakah hurrotan. Kemudian dia nikah, karena dia punya duit, kemudian dia nikah dengan perempuan merdeka. Udah nikah sebelumnya dengan budak, karena dia memang memenuhi syarat. Kemudian dia punya kemampuan, dia nikah lagi dengan perempuan merdeka. La yanfasikh nikahul amati ala sahih, maka pernikahan sebelumnya, pernikahan pertama dengan budak itu tidak difasah, tidak dibatalkan hanya gara-gara dia jadi punya kemampuan, jadi lebih kaya. Enggak dibatalkan. Nikahnya tetap ada. Tetap dawam. Ya tinggal mau diceraiin apa enggak diceraiin, kan begitu. Jadi nikahnya tetap ada. Layan fasih nikahul amati ala sahih, pernikahannya dengan budak perempuan itu tidak layan fasih, tidak dibatalkan ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Lianna, ini kaidah nih. Liannahu yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Liannahu yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Karena ada kaidah yang mengatakan orang itu dimaafkan, orang itu diampuni, orang itu diberi toleransi oleh syariat fid dawam, dalam masalah yang sudah terjadi sekian lama. Ma la yuktafar, pada masalah yang tidak diperkenankan, tidak dimaafkan ketika itu terjadi permulaan gitu. Nyimpen emas bejana emas di rumah gitu. Kan emas enggak boleh dipakai buat piring, buat itu enggak boleh. Tapi dia udah punya jauh sebelum dia tahu tentang hukum itu gitu. Maka itu diampuni bagi dirinya, tidak dikatakan dosa fidawam, kan itu sudah terjadi dulu sekian tahun. Sekarang dia baru tahu. Enggak, yang jadi haram tuh kalau dia udah tahu baru mulai ngumpulin emas gitu. Emasnya dipakai buat piring gitu. Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dulu awal nikah emang dia enggak mampu, ya enggak di ya, kemudian sekarang udah mampu. Ya udah terjadi enggak apa-apa. Jadi diampuni dia apa yang sudah terjadi, tapi tidak diampuni kalau itu baru permulaan. Begitu. Maka pilihannya dia mau ceraiin ya silakan, mau terusin juga enggak apa-apa. Begitu. Cuman kan kalau diterusin anaknya jadi budak juga kan ya. Emang kalau ada kekayaan mah bebasin itu. Perempuannya bayar, ketuanya bebasin kan duit. Far'un cabang masalah naqal ar-Rafi'i di Imam Ar-Rafi menukil an fatwa al-Qadhi Husain. Jadi fatwa al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain ini punya kitab. Al-Qadhi Husain itu termasuk ulama Ashabul Wujuh. Yang beliau punya kitab namanya At-Ta'liqah dari apa nah, kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kan kita tahu ya bahwa induk kitab fikih Syafi'i itu ada di Mukhtasar Al-Muzani, bukan kitab Al-Um tapi kitab Al-Mukhtasar. Kitab Mukhtasar Al-Muzani itu kemudian disyarah, diring disyarah oleh banyak orang termasuk Al-Qadhi Husain punya syarah namanya At-Ta'liqah. Kata Imam Ar-Rafi'i mengutip, menukil dari Imam Al-Qadhi Husain anna syakhsa, bahwasanya seseorang, lau zawwaja amatahu, kalau dia menikahkan budaknya, biwahidin dengan seseorang, biwajidin dengan orang yang punya sadaqi hurratin fa'awladah. Saya punya budak, perempuan. Ada laki-laki nih, saya tahu dia demen sama budak. Lu nikah aja sama budak gua. Padahal saya tahu ini laki-laki ini punya mahar untuk perempuan merdeka. Kan gitu. Padahal syaratnya dia kan gak boleh nikah sama budak. Kalau dia punya mahar. Saya ini saya yang punya budak tahu nih. Ini Andre ini namanya misalnya. Haji Andre ini punya duit buat bayar mahar merdeka. Tapi gak bisa bilang gak apa-apa nih nikahin aja langsung budak. Kalau ada. Karena budak perempuan itu yang nikahin tertuannya. Karena dia yang punya wilayah atas budak tersebut kan gitu. Idza anna syakhsa, bahwasanya seorang laki-laki lau zawwaja, kalau dia menikahkan amatahu budak perempuannya biwaji di sadaqi hurratin dengan orang laki-laki yang punya mahar untuk perempuan merdeka, fa auladaha, kemudian itu nikah lahir anak dari pernikahan tersebut, fa auladuha ariqa, maka anak-anaknya adalah anaknya budak semua, li anna syubhatan nikah. Karena ini kan jatuhnya nikah syubhat, nikah yang tidak memenuhi syaratnya, nikahnya syubhat nih, mestinya nggak boleh nikah sama amah begitu, karena amah itu khusus bagi orang yang nggak boleh nggak punya mahar. Tapi ternyata matuanya dinikahin itu namanya nikah syubhat. Lianna syubhatan nikah, karena nikah syubhat itu kan nikah sahih, hukumnya sama seperti nikah yang sahih, termasuk status anaknya, anaknya jadi budak. Termasuk kewajiban mahar, bukan kewajiban mahar. Jadi walaupun nikahnya syubhat tetap ada kewajiban nafkah gitu. Anak status anaknya ngikutin bagaimana hukum nikah. Kemudian yang ketiga kewajiban taat istri walaupun nikahnya nikahnya nikah syubhat itu. Gitu. Wallahu a'lam. Qala Imam Syabi Syuja mengatakan wa nadhru rajuli ila almar'ati ala sab'ati adrub, pandangan laki-laki kepada perempuan ada 7 jenisnya. Pertama nadhruhu ila ajnabiyyah, ngelihat kepada perempuan asing. Li ghairi hajatin tanpa hajat fa ghairu jaizin, maka enggak boleh. Insyaallah ini besok hari Kamis gitu ya. Hari ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah besok kita bahas tentang hukum pandangan laki-laki terhadap lawan jenisnya gitu.